Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, Masjid di Pondok Al-Mansurah Mujur, dalam acara kajian daurah beberapa hari. Dan ini mungkin yang pertama pada tanggal 24 ya, sekarang Ramadan 1438 Hijriah. Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang hal-hal yang terkait dengan riba, dengan judul apa yang tadi disebutkan, saya lupa, awas jerat-jerat riba. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk membahas hal-hal semacam ini, karena kita pada suatu zaman yang seperti dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. Nabi SAW bersabda, sungguh akan datang suatu masa di tengah manusia ini di mana seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia mengambil harta, tidak peduli dari mana memperoleh penghasilannya, apakah dari sesuatu yang halal atau yang haram. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di masa ini mendapati dengan nyata kebenaran apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita melihat banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan tata cara memperoleh rezeki, bagaimana mengumpulkan harta, tidak peduli dengan yang halal dan yang haram. Yang penting bagi mereka adalah mencukupi kebutuhan mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu bagi seorang muslim yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, cara yang seperti itu adalah cara yang sangat berbahaya, menuai ancaman Allah Azza wa Jal, dan akan berakibat buruk bagi dirinya dan keluarganya. Ketika ternyata dirinya dan keluarganya tumbuh dari sesuatu yang haram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Nabi katakan annaru aula bihi, lebih pantas baginya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di masa sekarang ini, salah satu cara memperoleh rezeki yang tidak dipedulikan oleh orang-orang adalah cara-cara riba. Karena riba telah menjerat masyarakat dengan berbagai sistem, dengan berbagai nama, dengan berbagai cara. Seseorang bukan lagi mencari riba, tapi kenyataannya sekarang banyak orang yang dicari oleh riba. Bukan seseorang datang ke suatu kantor atau instansi tertentu yang melayani praktik riba, tapi dia di rumahnya pun didatangi oleh para sales riba itu. Di pasarnya didatangi oleh para sales riba tersebut. Nah, sehingga orang yang tidak peduli dengan halal atau haram, orang yang tidak perhatian dengan hukum-hukum agama, tidak peduli dengan hukum riba, maka dengan mudah dia akan terjerat dalam jeratan-jeratan riba. Nas'alullah as-salamah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberi keselamatan dari segala yang haram termasuk riba. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar mencukupkan kita dengan yang halal. Allahumma agnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, tidak perlu lagi kepada yang haram. Ikhwani fiddin rahimakumullah, riba dalam tinjauan hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah haram. Para ulama rahimahumullah menyebutkan riba termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Kalau kita lihat buku-buku para ulama yang ditulis tentang dosa-dosa besar, tentu mereka akan menyebutkan riba salah satu di antaranya. Al-Dhahabi rahimahullah misalnya dalam kitab Al-Kabair, Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, dan ulama-ulama lain, bahkan ini merupakan sesuatu yang disepakati, yakni tentang haramnya riba. Secara global, ulama sepakat tentang haramnya riba. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitabnya Ibtalul Tahlil mengatakan, ja'a minal wa'id fir riba ma lam ya'ti fi ayyi dhanbin akhar siwa syirk wal kufr. Telah datang ancaman dalam bab riba ini yang tidak datang ancaman-ancaman itu pada dosa-dosa lain kecuali dosa syirik dan kufur. Jadi ini dosa besar yang sangat besar, karena dosa besar bertingkat-tingkat. Sampai dikatakan seperti itu oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana saya nukilkan dari penjelasan Ibn Uthaymin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Dijelaskan pula oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, walihada man ankara tahrimahu mimman 'asha fi bi'atin muslimah fa innahu murtad. Oleh karenanya orang yang mengingkari haramnya riba padahal dia hidup di tengah masyarakat muslim, maka dia dihukumi murtad. Li'annahu minal muharramatiz zahirah al-mujma' 'alaiha. Karena ini tergolong sesuatu yang haram dan nyata dan disepakati oleh para ulama. Ya, tentu berbeda keadaannya ketika seorang misalnya baru masuk Islam, atau orang yang tadi dia tidak disebutkan, yaitu orang yang hidup di tempat jauh, jauh dari ilmu-ilmu Islam, itu dikecualikan. Walaupun dalam perincian nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama pada tafsil perincian tentang riba, tapi riba secara global hukumnya seperti yang tadi kita terangkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalil yang menunjukkan tentang haramnya riba begitu banyak. Bila kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati sekian banyak ayat. Dalam surat Al-Baqarah, hampir satu halaman sebelum ayat Dain, sebelum ayat terkait utang piutang, lembar sebelumnya tentang riba, hampir satu halaman. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ancaman bagi mereka yang melakukan riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Mereka yang makan riba tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang disambar syaitan karena penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan innamal bay'u mithlu riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan al bai' jual beli mithlu riba seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, padahal Allah Azza wa Jal menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, bila kalian orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukannya, artinya tetap saja memakan riba. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Ketahuilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangi kalian. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan bila kalian bertaubat, maka untuk kalian pokok-pokok harta kalian. La tadlimun, kalian tidak boleh menzalimi. Wa la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Begitu pula dalam beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman-ancaman berat, seperti dalam surat Ali Imran 130 sampai 131. Begitu pula pada surat An-Nisa 160-161, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan tentang haramnya riba, bahkan pada umat-umat sebelumnya seperti di kalangan Yahudi. Kiranya ayat-ayat tersebut menjadi pelajaran bagi orang yang beriman, yang ingin takut, yang ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian bila kita menengok hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapati yang lebih banyak lagi dari hadis-hadis yang menerangkan tentang bahayanya riba. Salah satu dari hadis Nabi itu, hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim yang sering kita dengar, bahkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang akan menghancurkan. Qila wa ma hunna, ditanyakan kepada Nabi apa 7 perkara itu, beliau menyebutkan di antaranya wa aklur riba, dan memakan riba. Ini disebut oleh Nabi al-mubiqah, sesuatu yang menghancurkan. Menghancurkan siapa? Menghancurkan orang yang melakukannya. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Allah Azza wa Jalla melaknat para pelaku riba itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lain dari sahabat Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi riba. Kalau dalam prakteknya, misalnya akilur riba adalah seorang yang memberi piutang kemudian apa, minta riba, atau orang sebut bunga. Mukil itu yang memberi, anggap sebagai nasabahnya yang meminjam uang, kemudian dia membayar apa yang dia pinjam plus ribanya, atau orang sebut bunga. Nah, ini namanya mukil. Dia juga terkena laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katibahu, katib penulis. Wa syahidaih, syahidaih 2 saksinya. Nah, ini paling tidaknya para pemeran praktek riba, yang mereka itu yang makan, yang memberi makan, yang menulis, yang jadi saksi. Zaman sekarang mungkin bisa lebih daripada itu, ya. Zaman sekarang bisa lebih daripada itu karena lebih modern, banyak yang berta'awun, bantu membantu dalam praktek riba. Nabi katakan hum sawa, semuanya mereka itu sama saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, naudzubillah dilaknat disebabkan karena riba. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim 'adaballah." Riwayat Al-Hakim dan dikatakan hasan di ghairihi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau zina telah merebak di masyarakat, riba juga merebak di suatu masyarakat, di suatu desa, suatu kota, faqad ahallu bi anfusihim 'adaballah, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah menimpa mereka, mempersilahkan azab Allah menimpa mereka. Na'udzubillah min dzalik, tinggal menunggu kapan datangnya hukuman Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Azza wa Jal menghendaki, pasti terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan ar-riba wa in kathur fa inna akibatahu ila qal. Riba itu walaupun banyak, maka pada akhirnya akan menjadi sedikit. Dalam lafaz yang lain, kana akibatu amrihi ila qillah, akhir dari urusannya akan menjadi qillah, akan menjadi sedikit, berkurang terus. Nah, jadi di sini riba mendapat ancaman dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya berupa hukuman di dunia maupun di akhirat. Dan masih ada yang lain, tidak mungkin kita sebutkan semua hadis-hadis itu karena waktu yang terbatas. Allah Azza wa Jal juga menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Disebutkan oleh sebagian ulama bisa jadi memang dihancurkan sampai secara fisik pun dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal, atau mungkin dihancurkan keberkahannya. Sehingga walaupun tampaknya kaya, tampaknya banyak, tapi tiada berkahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sejak awal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, sesungguhnya riba itu sudah merebak di masyarakat jahiliyah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa haji wada', beliau mengumumkan di depan khalayak para jemaah haji yang banyak bahwa beliau sangat menentang praktek-praktek riba itu, sekalipun itu dipraktekkan oleh kerabat beliau sendiri. Dalam khutbah beliau, beliau mengatakan, "Hala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdhu'." Ketahuilah segala sesuatu dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka dia terletak di bawah kakiku. Kuinjak dia. Lalu Nabi mengatakan, "Waribal jahiliyah mawdhu'un." Dan riba jahiliyah pun terletak di bawah kakiku. wa awwalur riba adha'u ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu. Dan riba yang pertama kali saya injak adalah riba keluarga kami, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Maka itu semuanya terletak di bawah kakiku. Betul-betul bukan hanya menentang Nabi SAW praktek riba itu, bahkan dihinakan oleh beliau sampai dikatakan dengan ungkapan seperti itu, maudhu'un tahta qadami, terletak di bawah kakiku, aku injak dia. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, inilah Islam sangat menentang praktek riba. Tentu karena riba ini sangat berbahaya di masyarakat dari berbagai sisi, dari sisi ekonomi, sosial, akhlak dan lain-lain. Maka tiap muslim harus berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari jerat-jerat riba, tidak melakukan dan diusahakan tidak pula menjadi objek daripada riba itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah sekian banyak hadis yang memberi ancaman-ancaman berat terhadap praktek-praktek riba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menerangkan apa riba itu, apa yang mesti dijauhi, melalui hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. Artinya, لا تبيعوا الذهب بالذهب, jangan kalian tukar emas dengan emas kecuali mithlan bimithlin, dengan ukuran atau dengan timbangan yang sama. Jangan kalian lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Jangan pula kalian menukar perak dengan perak kecuali dengan timbangan yang sama. Jangan kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan jangan pula kalian menukar sebagian darinya, salah satunya tidak kontan dengan sesuatu yang kontan. Ini salah satu hadis yang menerangkan pokok-pokok praktek riba. Nanti insyaallah kita akan terangkan perinciannya. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum albur dengan gandum albur, gandum asy'ir dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mithlan bimithlin, sawaan bisawain, harus dengan ukuran atau takaran yang sama, timbangan yang sama. Yadan biyadin, tangan dengan tangan, yakni kuntan, semuanya langsung di tempat. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum. Apabila barang-barang tersebut berbeda-beda, yakni penukaran satu jenis dengan jenis yang lain, fabi'u kayfa syi'tum, maka tukarlah semau kalian. Artinya boleh berbeda timbangan atau takaran. Idza kana yadan biyadin, kalau dilakukan dengan kontan semuanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini dua hadis paling tidaknya yang menggambarkan kepada kita tentang apa itu riba. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita beberapa al-amwal, harta benda, kekayaan, barang-barang yang disebut oleh para ulama yajri fihi ar-riba, berlaku padanya hukum-hukum riba, yaitu 6 benda: emas, perak, gandum al-bur, gandum syair, tamar, kurma, dan garam. Ini sittatu ajnas, 6 jenis. Ini yang disebut tadi al-amwal allati yajri fiha ar-riba, harta benda yang berlaku padanya hukum-hukum riba. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tadi tata cara jual beli atau tukar menukar. Dalam bahasa syariat itu disebut al-bai', yang biasa kita terjemahkan dengan jual beli. Sesungguhnya al-bai' bisa kita terjemahkan dengan jual beli, dan juga dalam bahasa kita kita terjemahkan pula dengan barter, yaitu apa? Tukar barang dengan barang yang lain. Itu istilah umumnya begitu. Sesungguhnya itu dalam bahasa syar'i juga disebut bai', masuk dalam jual beli. Hanya saja antara barang dengan barang yang lain. Nah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tukar menukar atau jual beli, 6 yang disebutkan itu adalah seperti yang tadi kita dengar dalam hadis. Kalau dari jenis yang sama dari barang-barang itu, maka Nabi syaratkan 2 syarat, yaitu apa? Mithlan bimithlin, yadan biyadin, timbangannya atau takarannya sama, yadan biyadin harus kuntan, semuanya barangnya ada di tempat akad. Kemudian yang kedua, kalau penukaran dan jual beli yang berbeda jenisnya, antara misalnya gandum dengan kurma, maka Nabi mempersyaratkan 1 syarat, yaitu apa? Yadan biyadin, harus kontan, semuanya ada di tempat akad. Boleh berbeda takaran atau timbangan. Nabi katakan, fabi'u kaifa syi'tum, tukarlah semau kalian. Kurmanya 1 kilo, gandumnya 2 kilo, boleh. Yang penting kata Nabi, idza kana yadan biyadin, selama dilakukan secara kontan semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga dari keterangan tadi yang singkat, maka ulama rahimahumullah mendefinisikan apa itu riba. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', wa amma syar'an fa huwa ziyadatun fi asya' wa nas'un fi asya' walau qila inna ribal fadl huwa tafadhul fi bai'i kulli jinsin bi jinsihi mimma yajri fihi ar-riba wa riban nasi'ah ta'khirul qabd fima yajri fihi ar-riba ila akhirih. Jadi pengertian riba kalau begitu, ziyadatun fi asya' wa nas'un fi asya', penambahan di sebagian barang dan penundaan di sebagian barang. Cuma ini masih sangat global ya, definisi yang sangat-sangat global. Maka beliau memberi solusi definisi yang lain, yaitu kata beliau, riba al-fadl. Yang pertama, riba al-fadl, disebut dengan riba al-fadl, yaitu at-tafadul fi bai'i kulli jinsin bi jinsihi mimma yajri fihi riba. Adanya tambahan timbangan atau takaran pada penjualan tiap jenis dengan yang sejenisnya dari barang-barang yang berlaku padanya riba. Adanya tambahan timbangan atau takaran dalam penukaran salah satu jenis terhadap jenis yang lainnya dari barang-barang yang berlaku padanya riba. Misalnya tadi kurma dengan kurma, salah satunya 1,5 kilo ditukar dengan kurma yang lain 1 kilo. Padahal kurma adalah barang yang berlaku padanya riba. Maka ini disebut riba al-fadl. Yang kedua, riba an-nasi'ah, yaitu ta'khirul qabdi mimma yajri fihi riba. Riba an-nasi'ah adalah penundaan penguasaan, penundaan penguasaan barang yang diperjualbelikan dari barang-barang yang berlaku padanya riba. Misalnya kurma dengan kurma 1 kilo dan 1 kilo, tapi yang satu tidak diberikan sekarang, yang satu diberikan besok, ini riba nasiah, atau kurma dengan gandum. Yang satu diberikan sekarang, yang lain diberikan besok. Kurmanya sekarang, gandumnya besok. Ini berarti riba nasiah. Nah, jadi kalau begitu, inilah definisi riba. Ada dua macam, mengacu kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua macam tersebut adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap hadis yang tadi kita sebutkan, tidak terpenuhi syarat yang disebutkan dalam hadis. Kita ingat kembali supaya lebih paham. Pada enam barang itu Nabi mensyaratkan dua syarat untuk yang sama-sama sejenis. Emas dengan emas harus satu timbangan, 5 gram dengan 5 gram. Yang kedua harus kontan, semuanya ada di tempat. Begitu pula garam dengan garam, satu kintal dengan satu kintal, dan semuanya harus ada di tempat. Itu yang mesti terpenuhi. Kalau beda jenis, garam dengan kurma atau emas dengan perak, boleh berbeda timbangan atau ukuran, tapi harus semuanya di tempat. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi riba. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, akan terjadi apa? Riba. Emas dengan emas, satu 5 gram, yang lain 4 gram. Kamu punya emas kurang berkualitas, punya saya lebih bagus, sehingga saya tukar, saya 4 gram, kamu 5 gram. Semuanya ada? Ada. Ini semuanya ada. Kontan? Kontan. Terjadi riba apa? Fadl. Ukurannya tidak sama. Melanggar hadis Nabi yang mensyaratkan kesamaan timbangan. Maka terjadi riba apa? Fadl. Ketika salah satunya mengatakan emas yang saya punya di rumah, sehingga saya akan berikan besok, yang punya kamu sekarang, yang punya saya besok, terjadi riba apa di sini? Nasiah. Jadi kalau 1,5 gram, yang satu 4 gram, yang satu sekarang, yang satu besok, terjadi riba apa? Fadl dan nasiah dua-duanya. Kemudian yang tadi disebutkan Rasulullah SAW, beda jenis. Misalnya emas dengan perak, emas 1 gram, perak 500 gram, boleh apa tidak? Secara ukuran boleh, tapi harus apa? Kontan semuanya. Kalau salah satunya mengatakan emas yang saya punya masih di luar kota, seminggu lagi baru datang, jadi peraknya sini saya terima, emasnya seminggu lagi, tidak sesuai dengan syarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadi riba apa? Nasiah. Nah, telah jelas insyaallah apa itu riba nasiah dan riba al-fadl. Di sini ada dua macam riba. Ikhwan fillah rahimakumullah, nanti ada jenis riba yang ketiga. Tapi sebelum kita menginjak kepada riba yang ketiga, kita akan lebih jelaskan dulu yang sedang kita jelaskan ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari enam benda yang disebutkan itu, ulama rahimahumullah membahas apakah barang-barang riba terbatas pada enam itu saja atau berlaku pula pada selain yang enam. Dengan kata lain, dikiaskan segala yang mirip dengannya, dikiaskan dengannya, disamakan hukumnya dengannya. Secara garis besar di sini terjadi dua pendapat. Sebagian ulama rahimahumullah mengatakan harta-harta riba terbatas pada enam ini saja. Terbatas pada enam ini saja, sehingga selain itu tidak. Yang berpendapat seperti ini terutama Al-Zahiriyah, dan ini didukung oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Dia termasuk yang dengan kokoh mengatakan harta-harta yang berlaku padanya riba hanya enam ini saja, tidak berlaku kepada yang lain. Sehingga kalau kita mau tukar-menukar beras, saya punya beras ya yang berkualitas, ya ini beras organik, kamu punya beras apa? Beras jatah misalnya, jatah kualitasnya beda ya, jatah pegawai kualitasnya biasanya beda, ya kan? Nah, menurut mazhab ini, kalau beda timbangan boleh, berasnya organik 1 kilo, beras jatahnya 5 kilo, menurut mazhab ini boleh. Kenapa? Gak disebut oleh Nabi. Nabi gak menyebut beras, Nabi hanya menyebut gandum, kurma dan lain-lain tadi. Nah, ini menurut mazhab pertama yang mengatakan hanya terbatas pada enam ini saja, selainnya tidak. Ini mazhab siapa? Zahiriyah, ya. Ibnu Hazm rahimahullah, dan di antara ulama yang juga berpendapat seperti itu, Tawus, salah satu ulama tabi'in, dan kalau tidak salah juga Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, juga dari ulama tabi'in. Kemudian di antara ulama belakangan seperti As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Juga di antara ulama Hambali yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Aqil Al-Hambali. Nah, ini beberapa ulama yang dikenal berpegang dengan pendapat ini, bahwa harta yang berlaku padanya riba hanya enam saja, tidak kepada yang lain. Pendapat kedua adalah jumhur ulama. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa hukum ini berlaku pula kepada yang lain yang mirip dengannya, yang serupa dengannya. Dengan kata lain, jumhur ulama mengkiaskan dengannya sesuatu yang mirip dengannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga menurut jumhur ulama, misalnya ada suatu barang yang tidak disebut Rasulullah, anggap misalnya beras atau jagung, maka jumhur akan mengatakan, kita lihat beras ini, kita lihat ini jagung, kalau ini memang ada kesamaan dengan kurma, ada kesamaan dengan gandum, pada illah hukum, pada sebab kenapa dihukumi dengan hukum itu, maka mereka akan mengatakan berlaku pula hukum riba pada barang-barang itu, sehingga beras berlaku padanya hukum-hukum riba, jagung berlaku padanya hukum-hukum riba, sehingga kalau beras ditukar beras tidak boleh dengan timbangan yang berbeda dan harus kontan semuanya. Jagung dengan jagung juga tidak boleh dengan timbangan yang berbeda, harus sama dan semuanya juga harus kontan. Nah, secara global pandangan jumhur ulama semacam itu. Tapi ikhwani fiddin rahimakumullah, mereka jumhur ulama yang terdiri dari banyak para ulama di berbagai mazhab, ya, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, hampir semuanya mereka begitu cara pandangnya, mengkiaskan yang lain dengan harta-harta riba itu. Termasuk di sini ulama-ulama sekarang, Syekh bin Utsaimin rahimahullah misalnya, bahkan termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah juga sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Tapi tadi kita katakan, tapi jumhur ulama rahimahullah kemudian berbeda pendapat tentang illah pada benda-benda tersebut, kenapa dihukumi seperti itu. Apa itu illah? Secara global illah itu adalah sebab yang karenanya benda-benda itu diberi hukum seperti itu. Itu namanya illah. Misalnya bab lain, ya, misalnya khamr. Kenapa khamr diharamkan? Oh, illahnya karena memabukkan. Nah, itu namanya illah. Jadi mau dari bahan apa saja, mau khamr dibuat dari kurma, khamr dibuat dari gandum, khamr dibuat dari apalah, di sini mungkin ada buah apa, mau durian, mau apa, kalau mungkin, ya, pokoknya dia memabukkan, maka dihukumi haram. Nah, ini al-iskar, memabukkan ini disebut illah hukum, sebab yang karenanya dia dihukumi haram. Paham insyaallah. Nah, sekarang di sini disebut garam, disebut kurma, disebut gandum, ya, disebut emas, perak. Apa illahnya sampai berlaku padanya hukum riba? Nah, di sini jumhur ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan illahnya al-kail wal wazn. Apa itu al-kail wal wazn? Kita enggak akan begitu merinci, tapi gambaran global saja. Sebagian ulama mengatakan illahnya al-kail wal wazn. Al-kail itu takaran. Ya, al-wazn itu timbangan. Kalau seperti ukuran misalnya sha', ya kan? Kita dengar ukuran sha', zakat fitrah berapa sha'? Satu sho', itu timbangan tempat takaran, takaran, ya kan, dengan alat satu sho' atau dengan empat cakupan tangan kita. Itu disebut kail. Ya. Fa'aufi lanal kaila dalam Quran, ya kan? Wa tasaddaq 'alaina. Kail itu takaran. Adapun wazan itu timbangan. Ya, kalau sekarang anggap dengan kilogram. Ya, atau ya satuan-satuannya, ya, 1 gram, 2 gram, kilogram. Itu namanya wazan. Itu disebut wazan. Nah, sebagian ulama mengatakan emas dan perak dihukumi seperti itu karena dia ukurannya pakai wazan, timbangan. Sementara yang lain, empat yang lain, garam, gandum, kurma, dia pakai kail, takaran. Ini illahnya. Nah, sedikit kita melihat, ya, alasan atau illah tersebut. Maka berdasarkan illah ini, atas pendapat yang begitu, maka segala yang ditakar berlaku padanya hukum riba. Misalnya di sini apa? Ya. Air, ya kan? Air itu pakai timbangan empat takaran. Liter, ya kan? Liter berarti takaran. Enggak pakai timbangan. Berarti kalau air tukar air harus 1 liter tukar 1 liter. Ya. Kemudian yang wazan. Apa yang wazan? Misalnya ada buah rambutan. Ya, buah rambutan kalau beli pakai wazan atau pakai kail di sini. Ditimbang atau ditakar? Hah? Timbang, ya. Atau dihitung per biji. Ini lain lagi. Nanti ada, kalau dihitung per biji itu namanya ma'dud. Ya, ma'dud, misalnya buah naga. Oh, ini per biji mas jualnya. Oh, berarti ini bukan kail, bukan wazan, tapi al-ad, ma'dud. Oh, berarti buah naga kalau jualnya per biji, dia gak kena riba. Ya, karena bukan kail, bukan wazan. Berarti buah naga satu tukar buah naga dua, boleh. Ya, timbangannya beda, enggak ada masalah. Karena bukan kail, bukan wazan. Tapi tadi misalnya buah rambutan, di sini pakainya wazan di kilo. Oh, berarti di sini dikiaskan kepada wazan emas dan perak. Jadi rambutan tukar rambutan harus sama-sama 1 kilo. Nah, ini sekedar contoh, ya, untuk memahamkan apa itu illah dan bagaimana ulama mengkiaskan. Ini contoh bebas. Nah, ulama yang lain mengatakan illahnya itu ta'miyah, karena makanan. Oh, berarti semua yang dimakan dihukumi sama. Ada lagi yang mengatakan tidak, illahnya, ya, illahnya kalau emas dan perak, dinar dan dirham itu samaniyah, karena dia menjadi harga, menjadi alat tukar yang punya nilai. Ya, itu menjadi uang di zaman itu, emas dan perak dalam bentuk dinar dan dirham. Nah, walhasil, ya, para ulama beda pendapat. Di sini kalau mau kita dalami cukup rumit. Jadi illah yang benar apa ini? Yang mana yang benar? Ya, kelihatannya menurut ulama ini benar juga, menurut ulama itu benar juga. Terus yang mana ini? Nah, ini butuh pemikiran yang panjang. Karena illah yang ada disebutkan dalam hadis-hadis ini kebanyakan adalah ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan illahnya ta'miyah, karena itu makanan. Mazhab Hambali mengatakan tidak, itu illahnya karena wazan dan kain. Hanafi mengatakan lagi tidak, illahnya begini dan begini. Akhirnya terjadi dialog antara mereka para ulama, karena kebanyakan mereka menentukan illahnya dari ijtihad, bukan dari nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau illah itu mansusah. Illah yang disebutkan oleh Nabi, gampang, kita enggak repot-repot. Contohnya tadi bab khamr, ya kan? Nabi menyebutkan. Apa kata Rasul? Kullu muskirin khamrun. Tiap yang memabukkan adalah khamr. Oh, sudah, berarti ini illahnya, yang memabukkan. Jadi mau dari bahan apa saja, di mana saja, kalau dia memabukkan maka hukumnya sama. Dulu khamr di zaman Nabi dibuat dari bahan-bahan tertentu, misalnya gandum atau kurma atau apa namanya, zabib, anggur, ya, bahan-bahan itu kurang lebihnya. Nah, sekarang di sini kurma sulit, ya kan? Kecuali Ramadan mungkin. Begitu pula misalnya anggur juga, ya, di daerah-daerah tertentu akhirnya orang membuat khamr misalnya dari nangka misalnya, atau dari apa lagi. Kita menghukumi gampang, memabukkan atau tidak memabukkan, sudah khamr. Dari mana kok tahu ilahnya memabukkan? Hadis Nabi, Nabi menyebutkan begitu, selesai. Nah, itu kalau ilah dalam suatu hukum mansusah, ilah yang memang disebut oleh Nabi, gampang. Mau mengkiaskan mudah, tidak banyak terjadi khilaf. Tapi dalam bab riba ini Nabi enggak menyebutkan dengan jelas, atau mungkin menyebutkan ya di sebagian hadis, wallahu a'lam. Tapi nyatanya para ulama berbeda pendapat, ijtihad mereka tidak dengan jelas menunjukkan Nabi ngomong begini sehingga ilahnya seperti ini. Nah, sehingga terjadi di sini perbincangan yang cukup panjang pada benda-benda yang lain selain enam itu. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan sebetulnya pendapat yang mengatakan terbatas pada enam, pendalilannya cukup kuat, kata beliau. Walaupun beliau lebih menguatkan dikiaskan, hanya saja kata beliau, kalaupun kita kiaskan, kita tidak begitu memperluas kias itu. Kita berusaha menyempitkan kias ini, karena kalau begitu diluaskan repot sekali. Misalnya dengan illah apa? Ta'miyah. Oh, itu illahnya karena bahan makanan. Maka segala yang seperti itu akan berlaku padanya riba. Apa yang dimakan? Bisa antum hitung? Enggak bisa dihitung, banyak sekali. Singkong dimakan, ya, nanti berlaku padanya riba. Kentang dimakan, berlaku padanya riba. Apalagi macam-macam sekali. Nah, ini menyempitkan sesuatu yang hakikatnya ada kelonggaran. Maka dari itu Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengingatkan ini, walaupun jumhur ulama mengatakan kias, tapi harus dipersempit ruang kias ini, ya, supaya tidak menyempitkan orang-orang dalam bermuamalah. Nah, begitu. Oleh karena itu di sini kita enggak akan jauh-jauh ke sana, ya, walaupun sudah agak jauh ini. Tapi sebetulnya kalau ditelusuri jauh sekali, ya, bab ini cukup rumit. Makanya kita akan membatasi pada pembahasan yang lebih terbatas. Enam ini dan sesuatu yang sangat jelas, ya, diikutkan dengan yang enam tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, contoh misalnya, ya, yang sebetulnya menjadi pembicaraan juga oleh para ulama, tapi mayoritas para ulama sebatas yang saya tahu memberlakukan padanya hukum riba, ya, yaitu misalnya uang. Ya. Uang sekarang ini tidak seperti zaman dulu. Uang sekarang tidak seperti zaman dulu. Dulu uang dengan emas dan perak. Walaupun sebetulnya juga ada bahan lain, yaitu yang disebut dengan fulus. Ya, fulus apa artinya? Uang ya. Hal yang penting kita ketahui di sini bagi thullabul ilm, istilah fulus. Sekarang orang menerjemahkan fulus ya uang begitu. Tapi nanti kita akan dapati di kitab-kitab ada istilah fulus. Apa artinya? Padahal punya hukum tertentu. Fulus di istilah dulu itu adalah uang yang bahannya bukan dari emas dan perak. Ya, misalnya dari anggap logam apa? Misalnya terbuat dari besi atau dari kuningan atau apalah. Bukan dari emas, bukan dari perak, tapi dia juga menjadi uang. Nah, ini disebut dengan fulus. Ya, kalau sekarang sudah fulus, semuanya fulus. Uang ya fulus, mau dolar, mau rupiah, mau kertas, mau apa, mau emas, semuanya fulus. Itu istilah sekarang. Tapi kalau kita bicara hukum, jangan pakai istilah sekarang. Harus kembali ke istilah dulu. Fulus tadi, yakni itu adalah uang yang bukan dari emas dan perak. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, uang yang sekarang ya, kebanyakannya dibuat dari apa? Kertas. Yang kertas itu sebetulnya kalau tidak diakui sebagai uang, berapa sih harganya? Kertas yang tertulis 100 ribu satu lembar. Saya mau beli kertas itu berapa nih? Kertas ini paling berapa? Murah ya kan? Kertasnya murah. Tapi ketika itu diakui sebagai uang, ya, yang tertulis 1000000, ya 5, ya 100 ribu, antum bisa beli macam-macam, beli apa namanya, ayam, beli kerupuk banyak sekali, ya, dengan kertas itu. Padahal kalau kita melihat kertasnya, nggak ada nanya nilainya. Misalnya suatu negara apa dibubarkan, sudah nggak ada nilainya duit ini, ya kan? Antum punya satu karung 100 ribu juga buat apa? Buat koleksi saja. Nah, itu sekarang bahwa uang di zaman sekarang ini kebanyakan dari kertas, sebagainya dari logam. Ya, tapi itu membawa nilai yang nilainya bisa beli emas dan perak. Ya, antum bawa 4 itu 100 ribu dapat emas, ya kan? Padahal berharga mana emas sama kertasnya? Sesungguhnya kan berharga emas ya. Tapi uang kertas ini bisa beli emas sekarang. Bisa beli mobil tuh yang berat berapa timbangannya dengan kertas itu. Nah, sekarang akhirnya para ulama membicarakan, terus bagaimana ini uang kertas ini berlaku padanya riba atau tidak? Nabi enggak menyebut yang jelas dalam hadis, tidak menjadi salah satu dari 6 yang disebutkan. Apakah kita akan berlakukan padanya hukum riba atau tidak? Nah, terjadi diskusi-diskusi oleh para ulama. Ya, akhirnya banyak dari ulama menyimpulkan ini ya kita kiaskan dengan emas dan perak, atau kita samakan hukumnya dengan emas dan perak walaupun tidak disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena kenyataannya dia telah menjadi zaman sebagaimana emas dan perak, dinar dan dirham dulu menjadi zaman, menjadi nilai dan menjadi alat tukar membeli ini dan itu, menilai ini dan itu. Sekarang ini yang menduduki kedudukannya adalah uang-uang kertas itu. Maka kalau begitu ini pun berlaku padanya hukum-hukum riba. Berlaku padanya hukum-hukum riba. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga pembicaraan kita mungkin justru nanti banyak terkait dengan yang ini. Karena yang banyak terjadi sekarang adalah bab ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwa di samping riba al-fadl dan riba nasi'ah, yang kemudian kita juga katakan kalau begitu berlaku pada uang-uang ini riba, fadl dan nasi'ah. Misalnya antum menukar ya 100 ribu kertas, 100 ribu ditukar dengan temannya ya, yang satu masih baru, belum lusuh sama sekali, yang satu sudah kecuci ya, sudah tidak karuan, tapi masih berlaku. Apakah harus sama 100 ribu 100 ribu, atau yang lusuh 100 ribu ditambah 5 ribu karena sudah lusuh? Nah, mana yang benar? Yang benar walaupun ini lusuh, yang ini masih baru, 100 ribu tukar 100 ribu. Dan harus apa? Yadan biyadin, semuanya di tempat ya, kontan. Kalau yang satu 100 ribu, yang lusuh tadi 100 ribu plus 5 ribu, terjadi apa? Riba? Hah? Fadl. Jangan bingung fadl sama nasi'ah ya. Fadl itu lebih. Ya, fadlun minallah, artinya apa? Anugerah dari Allah. Lebih, kelebihan. Riba fadl, berarti yang satu 105 ribu, yang ini 100 ribu, terjadi apa? Riba fadl. Kalau ditambah lagi 100 ribu yang punya saya besok, terjadi pula riba apa? Nasi'ah ya. Sekarang kalau $100 mau tukar dengan rupiah, $100 tukar 100 rupiah atau gimana? Ya, enggak mau tukar kalau begitu orang sana ya. Asal $100 dapat 100 rupiah buat beli gorengan saja enggak cukup 100 rupiah. Nah, kalau begitu ini bab lain. Ulama mengatakan kalau beda mata uang maka dianggap beda jenis. Beda mata uang dianggap beda jenis. Ya. Dolar dengan rupiah beda jenis. Rupiah dengan real beda jenis. Ya. Rupiah dengan ringgit beda jenis. Berarti kalau 1 juta rupiah ditukar $100, boleh apa tidak? Hah? Boleh. Riba fadl apa tidak? Hah? Tidak. Tidak riba fadl. Boleh beda ukurannya karena beda jenis. Seperti garam 1 kilo ditukar kurma 5 butir. Enggak ada masalah. Ya kan? Beda jenis. Tapi harus apa? Harus kontan. Dolarnya ada sekarang, rupiahnya ada sekarang. Kalau dolarnya masih di kantor, mana rupiahnya dulu? Dolarnya besok saya berikan. Terjadi apa? Riba nasiah. Ya. Nah, begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui ini, jadi di sana ada beberapa gambaran ya. Satu lagi di sini ada yang tertinggal. Ya. Dari yang tadi disebutkan terkait dengan illah, illah itu, maka kalau yang satu jenis, ya, satu jenis disyaratkan kuntan dan sama ukurannya. Kemudian kalau yang satu jenis tapi beda illah, ya, misalnya garam, satu illah beda jenis, satu illah garam dengan kurma. Kalau tadi istilah sebagian ulama semuanya ditakar, garam ditakar, kurma ditakar, ini berarti satu illah. Tapi beda jenisnya, ini garam, ini kurma, itu boleh tafadul, beda ukuran, tapi harus apa? Ya dan biadin, kuntan. Ya. Kemudian ada yang ketiga, beda jenis dan beda illah. Beda jenis dan beda illah. Ini apa? Ini atas dasar yang mengkiaskan tadi. Emas dan perak dikatakan wazan. Illahnya apa? Wazan. Yaitu timbangan. Kurma dan lain-lain kail, takaran. Berarti ini jenisnya jelas beda. Emas ditukar garam. Jenisnya beda. Ilahnya beda apa enggak? Ilahnya beda. Emas ditimbang, garam ditakar. Kalau beda jenis, beda ilah, ulama mengatakan beda ukuran boleh, tidak kontan pun boleh. Ya, jadi garamnya seminggu lagi, emasnya sini sekarang, boleh. Emasnya 1 gram, garamnya 1 kintal, ya, boleh. Ya, paham insyaallah ya. Jadi kalau beda jenis, beda illah, bebas. Ukurannya beda, boleh, tidak harus kuntan. Kemudian yang lebih boleh lagi, kalau bukan harta ribawi sama sekali. Misalnya apa? Baju. Baju ini ditakar apa ditimbang ini? Hah? Baju enggak ada yang jual takaran dan timbangan. Ya, kecuali kalau sudah enggak dipakai mungkin ya. Kalau masih dipakai enggak ada yang jual takaran dan timbangan baju. Ya. Berarti enggak masuk ke amwal ribawiyah. Sehingga mau tukar baju satu dengan baju dua boleh apa tidak? Boleh. Ya, baju dengan sarung boleh apa tidak? Boleh. Yang satu seminggu lagi boleh apa tidak? Boleh. Karena sama sekali enggak ada sangkut pautnya dengan harta ribawi. Ya. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, selanjutnya ini semua tadi terkait dengan riba fadl dan riba nasiah. Sekarang riba yang ketiga, tadi saya janjikan nanti ada jenis riba yang ketiga sekarang ini, yaitu disebut dengan riba ad-dain. Riba ad-dain atau riba al-qard. Al-qardu, qaf ra dad. Riba al-qard atau riba ad-dain. Nah, ini yang disebut oleh ulama dengan riba jahiliyah. Ya, yang sempat tadi kita dengar dari hadis Nabi, wa riba apa? Al-jahiliyah maudhu'un. Riba jahiliyah terletak di bawah kakiku. Nah, riba jahiliyah yang dulu marah itu riba ini, dain, riba utang. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ada beberapa bentuk yang terjadi di masa jahiliyah terkait dengan riba dain ini. Yang pertama adalah bentuknya az-ziyadah 'ala tsaman al-mu'ajjal idza lam yaqdi ats-tsaman 'inda hudud al-ajal. Ditambahnya nominal utang itu ketika datang tempo pelunasan tapi dia tidak bisa melunasi. Penambahan nominal utang ketika datang waktu pelunasan tapi dia tidak bisa melunasi. Misalnya sekarang ya, pada tanggal 24 Ramadan ini waktunya kamu bayar utang. Mana? Oh, saya belum bisa. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi tambah 1%. Ya, tambah 1%, enggak banyak-banyak. Ya, saya kasih waktu sebulan lagi. Bulan berikutnya saya juga belum bisa. Ya sudah, enggak apa-apa. Tambah lagi 1% lagi. Nah, ini namanya riba jahiliyah. Riba dain. Ya, datang waktu pelunasan tidak bisa melunasi, akhirnya ditambahlah nominal utangnya itu sekian persen. Hal ini seperti diceritakan oleh seorang tabi'in Qatadah rahimahullah mengatakan, inna ribal jahiliyah an yabi' ar-rajulu al-bay' ila ajalin musamma fa idza halla al-ajalu wa lam yakun 'inda sahibihi qada' zadahu wa akhara 'anhu. Riba jahiliyah adalah seorang misalnya menjual kepada seseorang barang dengan utang. Ini kamu beli baju, beli ya, uangnya satu bulan lagi, mau lebaran ini, nih baju, beli, nanti bayarnya sebulan lagi. Berapa harganya? 50 ribu. Ya, jadi dia utang 50 ribu. Datang waktu pelunasan, mana yang 50 ribu? Belum bisa, sudah tambah 1%. Nah, ini kata Qatadah rahimahullah, itulah riba jahiliyah. Bentuk yang kedua yang juga terjadi, al-qardu bifaidatin tuadda daf'atan wahidah hina intihai al-muddah. Ya. Al-qardu bifaidatin, pinjaman yang ditambah dengan bunga, kalau bahasa sekarang ya, itu seperti diingatkan ulama, menamai sesuatu dengan yang bukan namanya. Namanya yang sesuai syariat adalah apa? Riba. Tapi orang sini menyebutnya dengan bunga. Ya. Biar kelihatan bagus, terdengar sejuk, bunga. Padahal itu panas. Ya. Riba. Tapi disebut bunga. Dalam bahasa Arab juga enggak disebut riba, orang-orang nyebutnya apa? Faidah. Ya. Faidah. Ya. Jamaknya apa? Fawaid. Waduh, muskilah ini. Ya. Muskilah. Faidah, fawaid ini nyangkut-nyangkut jadinya. Padahal itu riba. Tapi orang menyebut faidah. Nah, ini seperti Nabi katakan, menamai sesuatu tidak dengan namanya. Nah, di sini dikatakan bahwa bentuk kedua yang juga ada di masa-masa itu adalah suatu pinjaman yang ditambahi dengan riba atau orang sebut faedah tadi. Tu ada daf'atan wahidah, sekaligus nanti diberikan ketika sudah waktunya pembayaran. Jadi utang sudah, kamu utang berapa? 500 ribu sudah. Nanti bayar 510 ribu. Ya, bayar sekaligus nanti. Nah, ini juga terjadi seperti yang diterangkan oleh siapa Al-Jassas dalam kitabnya Ahkamul Quran, bahwa terjadi di masa jahiliyah seperti itu. Gambaran yang ketiga yang terjadi pula, qardun bi faidatin bi taqsitin syahriyyin idza lam yuaddi al-madin fil mi'at zadu fi miqdari mablagh at-taqsit wa akharu muddat al-ada. Ya. Sebetulnya mirip-mirip, ya. Tapi di sini lebih rinci disebutkan begitu, yaitu peminjaman yang ditambah dengan faedah atau riba di tiap bulan secara rutin. Kalau yang sebelumnya langsung sekaligus di akhir. Kalau ini penambahan tiap bulan. Nah, mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama tiap apa? Tiap tempo yang ditentukan, enggak mesti tiap bulan, bisa jadi di tempo 2 bulan, bisa jadi 3 bulan, terserah kan. Kalau ini sudah tiap bulan rutin. Tiap bulan rutin. Ya, tambah lagi. Bulan berikutnya belum bayar tambah terus. Nah, ini juga terjadi di masa jahiliyah. Ya. Sekarang gimana? Masa jahiliyah atau bukan? Dalam bab ini ya. Sekarang masa Islam. Tapi dalam bab ini ternyata sama dengan yang terjadi di masa jahiliyah. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama seperti Al-Haytami. Jadi itu gambaran-gambaran yang mirip-mirip. Intinya adalah penambahan dari utang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, perlu diketahui dalam utang piutang, tidak boleh seseorang itu mengambil manfaat. Karena utang piutang itu bukan lahan bisnis dalam Islam. Lahan cari duit bukan di utang piutang. Lahan cari duit ada di perdagangan, jual beli, ada di sewa menyewa, ada di apalagi, ya banyak, ya jual beli, sewa menyewa, dan sewa menyewa macam-macam ya, ada menyewa tenaga buruh, ya kan, ada nyewa alat macam-macam. Itu lahan-lahan untuk cari duit. Kalau utang piutang dalam Islam bukan lahan mencari duit, tapi lahan mencari pahala dari Allah Azza wa Jal. Makanya disebut oleh ulama bahwa utang piutang itu mabniun ala ar-rifaq atau al-irfaq. Landasan utang piutang dalam Islam itu adalah kasih sayang. Orang sudah kesusahan kok mau dicari keuntungan darinya. Tidak begitu. Dalam Islam ini orang mau ngutang kesusahan biasanya kan. Maka landasan kita memberi utang itu kasihan. Belas kasih. Sehingga tidak mencari untung darinya. Islam enggak mengizinkan. Jangan saya akan mengutangi, saya berjasa, saya minta imbalan dari jasa saya. Akal-akalan ini, ya. Akhirnya seperti yang Allah katakan dalam ayat. Ya. Dia mengatakan apa? Innamal bai'u mithlu riba. Riba sama jual beli sama saja. Yang ini menyewakan tenaga dikasih duit. Saya meminjami uang, saya memberi jasa. Mana duitnya? Sehingga mana duit yang dipinjam plus jasa buat saya, masih pinjaman. Nah, ini akal-akalan untuk menentang syariat. Ya. Kalau orang hanya dengan akalnya, benar juga ya. Sekali lagi akhirnya mengatakan seperti yang dalam ayat, innamal bai'u mithlur riba. Maka Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang seperti itu, walaupun kamu punya jasa, tapi itu diharamkan oleh Allah untuk kamu ambil upah dari jasamu meminjamkan. Yang ini enggak boleh. Kamu nyewakan jasa, tenaga, cari duit, silakan. Tapi dalam meminjami uang enggak boleh. Jasa ini dicari imbalan darinya. Tapi dicari apa? Pahala dari Allah Azza wa Jal. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang minjami seseorang dua kali sama dengan memberi satu kali. Jadi pinjam meminjam dalam Islam apa? Dicari darinya pahala, bukan keuntungan duniawi. Terbangun di atas kasih sayang, bukan ingin nyari keuntungan. Semakin menyusahkan orang yang meminjam. Ya, makanya kalau ada orang meminjami dua kali, seperti kata Nabi, sekarang saya pinjami 1000. Berikutnya saya pinjami lagi 1000 lagi. Sama dengan saya memberi berapa? 1000. Ya, minjami dua kali sama dengan memberi satu kali. Ya, begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi di sini riba dain ini bertentangan dengan dinul Islam, dan ini yang sampai sekarang tetap terjadi. Walaupun dalam Islam namanya riba jahiliyah. Terkesan zaman jahiliyah. Tapi yang sekarang banyak terjadi ya riba jahiliyah itu. Kalau begitu umat ini masih mempraktekkan praktek-praktek jahiliyah. Beberapa praktek jahiliyah masih nyebar, termasuk ini. Banyak sekali. Ya, walaupun katanya sudah bukan zaman, bukan katanya, memang sekarang bukan zaman jahiliyah. Katanya modern. Ya. Zaman modern, tapi prakteknya ternyata praktek jahiliyah banyak. Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah. Itu prinsip-prinsip riba, ya, prinsip-prinsip riba. Kalau begitu sudah tergambar di sini secara ringkas macam-macam riba. Ada harta-harta yang berlaku padanya riba, ya, 6 intinya, sebagian dikiaskan dengannya. Di sana ada riba fadl, di sana ada riba nasi'ah, di sana ada riba apa? Dain. Ya. Satu hal lagi terkait dengan ini, ada suatu pengecualian yang disebutkan oleh para ulama, yaitu naqd. Ya. Naqd, apa itu naqd? Naqd itu ya, ya uang, ya uang, disebut emas dan perak, dinar dan dirham dengan istilah naqdan. Ya, naqdain, naqdan, dua mata uang atau dua uang begitu. Nah, di sini sebagian ulama membahas khusus ini naqd ini, emas berupa dinar kalau dulu atau dirham, ya. Ini ulama mengecualikan, ya, artinya di sini pembelian sesuatu dengan dinar dan dirham ketika itu boleh an-nasa', boleh nasi'ah, ya, boleh nasi'ah. Dan ini juga sebetulnya sudah sedikit banyak tadi kita sebutkan, ya, misalnya membeli barang-barang buah-buahan, ya, kurma, gandum dengan dinar, dirham, jelas boleh tafadul, beda ukuran, dan di situ juga boleh nasi'ah, ya, di sini dengan naqd. Nah, ini biasa terjadi kalau dulu pada jual beli yang disebut dengan istilah jual beli assalam, jual beli assalam. Ikhwan fi din rahimakumullah. Satu hal yang juga kita perlu apa? Kita perlu ketahui sebagai faedah ilmiah, kembali kepada masalah kail dan wazan bagi tulabul ilm, terutama di sini kadang berpikir kail dan wazan, timbangan dan takaran. Ya, kita mengacu kemana itu? Mengacu kepada masyarakat kita di sini, atau kita mengacu kepada masyarakat Arab di sana, atau mengacu kepada lebih khusus lagi yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Ya, ada yang mengatakan, ya kita mengacu kepada masyarakat kita, lebih mudah. Kalau kita mesti mengacu ke zaman Rasulullah, kita enggak tahu misalnya sekarang, ya anggap misalnya anggur itu di zaman Nabi pakai kail atau wazan. Wah, susah ya kan, harus belajar betul-betul, pelajari di kitab-kitab. Nah, rumit. Lebih-lebih lagi sesuatu yang tidak ada di zaman itu. Nah, jelas kalau kita mau melihat ke sana, oh, di zaman dulu enggak ada. Terus gimana ini? Nah, sebagian ulama mengatakan ya kembali kepada urf masyarakat setempat. Kecuali kalau sesuatu yang secara nas syar'i disebut. Misalnya barang-barang yang tadi disebutkan, ya itu ma'ruf di zaman itu dengan kail, kurma, gandum dengan kail, emas dan perak dengan wazan. Nah, itu ma'ruf di zaman itu seperti itu, maka kita mengikuti. Selain itu kembali kepada kebiasaan di masyarakat setempat. Singkong ditakar apa ditimbang misalnya, beras ditakar apa ditimbang misalnya, jeruk ditakar apa ditimbang, kembali ke masyarakat setempat. Nah, ini menurut mereka yang mengkiaskan dengan kias yang luas, ya. Tadi kita sebutkan bab ini cukup rumit, ya. Kita lebih fokus dulu ke bab yang lebih khusus, yaitu 6 itu plus uang, ya, yang sekarang banyak berlaku. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dasar-dasar jual beli, tukar menukar yang masuk dalam kategori riba, di sini kita akan membahas beberapa pembahasan yang sering terjadi di masyarakat, di masyarakat kita, yang perlu kita soroti apakah itu tergolong terjadi praktek riba padanya atau tidak. Yang pertama, ya, bisa antum catat. Saya tidak mengikuti nomor yang saya tulis, nanti mungkin saya tanya antum. Penukaran uang, uang kertas dengan uang logam. Penukaran uang, uang kertas dengan uang logam. Nah, sama-sama rupiah. Terkadang terjadi penukaran dengan nilai yang berbeda. Misalnya ada orang punya uang 100 ribu kertas. Nah, dia ingin menukar dengan 500-an rupiah atau 1000-an. Ya, untuk apa? Ya, dia ingin receh untuk apa? Kembalian. Nah, bolehkah di sini 100 ribu ditukar dengan 110 ribu misalnya, sama-sama rupiah. Nah, di sini antum mau jawab atau mau mencoba menjawab, boleh apa tidak? Hah? Siapa yang mau jawab? Ada riba fadl apa tidak? Hah? Sama-sama rupiah. Malakum la tantikun. Ada secara nominal beda, ya kan? Tapi kita lihat bagaimana fatwa ulama. Ya. Nah, di sini dibahas oleh sebagian ulama karena perbedaan bahan. Ya, ternyata mereka melihat dari perbedaan bahan, yang satu kertas, yang satu bukan dari kertas, walaupun sama-sama rupiah. Fatwa yang disebutkan Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Ya. Hukmu bai'i darahim al-ma'daniyah bil awraq an-naqdiyah ma'az ziyada aw an-naqs la ba'sa. La ba'sa bihi bi syarti an yakuna at-taqabud fi majlisil 'aqd. Hukum tukar menukar dirham yang dari logam dengan uang kertas dengan adanya tambahan nilai atau pengurangan tidak apa-apa, dengan syarat harus kontan. Ya. Waqad nassal fuqaha rahimahullah ala anna al-fulus dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan allati yata'amal biha an-nas likawniha ma'dinan la dhahaban wala fiddatan laysa fiha riba faminhum man atlaqa wa qala laysa fiha riba mutlaqa dan seterusnya. Ala kulli hal, ini kalau saya baca semua dan terjemahkan nanti kepanjangan. Alasannya bahwa ini dianggap beda jenis, ya. Walaupun satu mata uang tapi karena bahan yang berbeda, ini dianggap beda jenis. Sehingga ketika beda jenis tadi disyaratkan dua syarat apa satu? Satu syarat. Yang penting taqabut kuntan. Tidak mesti sama nominalnya. Makanya fatwa Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan ini juga seingat saya fatwa lajnah daimah, diperbolehkan seperti itu. Ya. Tapi kalau sama-sama kertas berarti tidak boleh. Sama-sama rupiah, sama-sama uang kertas. Sama-sama rupiah, sama-sama logam, tidak boleh. Masalah berikutnya yaitu yang mudah-mudah dulu, ya. Pinjam meminjam dengan apa? Dengan riba. Nah, ini yang banyak terjadi. Baik itu sejak awal disyaratkan meminjam sekian maka dikembalikan sekian, yakni ditambah sekian persen. Ya. Disepakati di awal seperti itu atau tidak disepakati. Ketika jatuh tempo berarti harus ditambah. Nah, ini insyaallah sudah paham semua, ya. Ini yang disebut dengan apa? Riba jahiliyah. Ya. Jadi mau penambahannya itu sejak awal disepakati atau tidak disepakati nominalnya. Misalnya dia mengatakan ya ini kamu pinjam boleh, tapi atau sendiri, masa kayak sama saudara saja pinjam begitu. Ya. Apa maksudnya kayak saudara saja? Ya, tahu sendirilah. Ya, kembalinya jangan seperti itu. Berapa ya terserah kamu lah. Nah, penambahan yang tidak disepakati berapa persennya, sama. Mau disepakati berapa persen, mau tidak disepakati berapa, ya. Mau penambahannya tiap bulan bertambah atau penambahannya tidak tiap bulan tapi per 3 bulan, ya. Atau tiap jatuh tempo baru ditambah. Atau yang penting kamu bayar sekian nanti, walaupun 10 tahun lagi, yang penting kamu bayar sekian lebih dari yang dia pinjam. Ini semuanya adalah tidak boleh. Dan ini yang disebut oleh Nabi riba jahiliyah, yang Nabi umumkan ketika haji bahwa riba jahiliyah maudhu'un tahta qadami. Riba jahiliyah saya letakkan di bawah kakiku. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini sampai sekarang ternyata banyak terjadi. Baik seseorang pinjam kepada instansi tertentu, pinjam di bank atau pinjam kepada person-person, sama saja. Ya, pinjam kepada orang atau kepada bank, sama saja. Kemudian berikutnya, sebelumnya ini yang dosa siapa ini kalau seperti ini? Yang dosa siapa? Orang yang minjemi atau banknya atau yang pinjam juga? Semua dosa. Nabi katakan apa? La'anallah akilar riba wa mukil. Jadi orang yang minjem itu dia sebagai apa? Mukil. Dia sebagai orang yang memberi riba. Jangan beralasan, oh, saya kan orang yang terzalimi. Saya kan orang yang terpaksa. Jadi yang dosa dia. Dia yang makan dari saya. Oh tidak, kamu juga salah sendiri. Ya. Dekat-dekat minjem. Sama, ini juga terkena laknat. Ya. Jadi semuanya terkena dosa riba, terlaknat. Ya. Sudah hampir duhur ini. Hah? 11:46. Ya. Tadi jadwalnya sampai jam 11, saya sudah tambah setengah jam. Ya. Baik, istirahat dulu mungkin. Insyaallah kita lanjutkan jam berapa nanti? Sesi kedua jam 13, jam 1. Insyaallah kita lanjutkan jam 1. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.